Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah yang membawa Anda mengenal lebih dekat Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dan saya Muti Hafiz, senang sekali masih bisa bersama-sama Anda untuk bertadarusan hingga hari ini. Pemirsa, hari ini kita memasuki bahasan kedua dari 5 bahasan Surah Al-Kalam yang berisikan atau dalam pembahasan ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengikuti kaum kafir ataupun tokoh-tokoh dan orang-orang yang mengingkari nilai-nilai agama. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Kita sama-sama dulu menyapa Pak Quraish. Pak Quraish, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Pak Quraish bisa hadir bersama kami hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saja ya Pak. Masih dalam kondisi sehat Pak ya. Sehat walafiat. Baik, langsung saja untuk pembahasan lebih jauh kita berikan kesempatan kepada Bapak Quraish Shihab. Silahkan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam bahasan kita yang lalu, kita sudah menjelaskan betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu-wahyu ilahi itu dituduh gila oleh sekelompok orang di masyarakat Mekah. Ayat-ayat yang akan kita terangkan ini masih punya kaitan yang erat dengan ayat-ayat yang lalu. Di sini setelah menjelaskan bahwa Allah yang lebih tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk, dan tentunya dalam hal ini secara tersirat dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah yang mendapat petunjuk dan mereka itu adalah yang sesat, maka pada ayat 8 ini Allah mengingatkan Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Maka janganlah kamu patuh kalau memang sudah jelas bahwa engkau mendapat bimbingan dari Allah. Kalau memang sudah jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat, maka jika demikian, jangan patuhi al-mukadzibin. Saya akan terangkan apa yang dimaksud dengan al-mukadzibin. Kata al-mukadzibin terambil dari kata kadzib. Kadzib itu bohong. Nah, apa itu bohong? Apa itu dusta? Bisa mengandung dua makna. Yang pertama, bohong dulu. Yang pertama adalah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Itu bisa satu. Bisa juga berarti mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Si A, saya kata, si A sakit. Kalau memang saya tahu bahwa dia sakit atau menurut keyakinan saya dia sakit, lalu saya berkata dia sehat, maka di situ saya dinamai bohong. Walaupun dalam kenyataannya kemudian dia sakit. Ya kan? Jadi itu dua. Kalau saya tahu dia sehat terus saya berkata dia sakit, maka itu bohong. Paling tidak dalam pandangan agama itu bohong. Tetapi kalau saya berkata dia sehat dan memang dia sehat, tetapi dalam keyakinan saya dia sakit, itu juga namanya bohong. Ya kan? Beda itu. Oke. Mukadzib, orang yang berkata bahwa si A bohong. Bukan dia yang berbohong, tetapi dia yang berkata bahwa si A itu bohong. Nah, tokoh-tokoh kaum musyrik ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu berbohong ketika menyatakan bahwa dia dapat wahyu, dia adalah Rasul Tuhan. Nah, maka di sini Allah memperingatkan, hai Nabi Muhammad, dan tentu kepada kita juga, jangan patuh kepada orang yang menuduh kamu bohong. kita jangan patuh kepada orang yang berkata bahwa ajaran Islam ini salah. Itu kira-kira begitu maksud. Ya kan? Fala tuti'il mukadzibin. Kaum musyrik ini sebenarnya dia itu sendiri, para yang berkata bahwa Nabi Muhammad bohong itu, sebenarnya di hati kecilnya mengakui, hati kecilnya mengakui bahwa ini orang bukan bohong ini. Buktinya apa? Sebelum diutus Nabi Muhammad, mereka sudah akui sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Karena itu, tapi tradisi yang mereka pertahankan selama ini, keyakinan yang salah yang mereka pertahankan selama ini, menjadikan mereka bertahan. Udah, ini gak benar nih. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka sebenarnya sangat ingin agar Nabi Muhammad itu melemah sedikit. Mundur setapak. Mereka berkata apa? Oke deh, kamu sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhan kamu setahun. Ya kan? Baru turun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sejak dini Allah mengingatkan. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu itu apa artinya? Kita biasa dengar mawaddah ya. Itu dari kata waddu. Mawaddah itu orang biasa terjemahkan suka, cinta, bukan. Itu cinta plus. Waddu itu, mawaddah itu adalah kesenangan yang luar biasa yang nampak tanda-tandanya dalam kenyataan. Ada orang cinta gombal, enggak nampak tandanya, ya. Itu juga. Tetapi kalau mawaddah, wud, itu cinta yang menggebu dan nampak. Oh iya, memang dia cinta. Nah, itu waddu. Oke. Okay. Di sini dikatakan waddu. Mereka itu sebenarnya ingin sekali dan sudah menampakkan tanda-tanda keinginannya untuk apa? Tudhinu fayudhinun. Tudhin, kita terangkan apa arti tudhin. Tudhin itu terambil dari kata duhun, artinya pertama, berarti minyak. Kalau saya memberi minyak sesuatu, lembut enggak? Menjadi lembut. Tudhin kemudian diartikan melemah, melembut. Mereka itu sangat ingin kamu melemah sedikit, mundur sedikit. Fayudhinun ada dua maknanya. Yang pertama, karena itu mereka sejak sekarang sudah menampakkan kelemah lembutan. Ada juga yang berkata, kalau kamu lembut sedikit, mereka pasti akan lembut dan melemah juga. Saya ingin jelaskan lebih jauh tentang ini. Kita umat Islam disuruh bersikap lemah lembut. Ya kan? Lemah lembut. Tetapi ada batas-batas di mana kita boleh lemah lembut, di mana kita boleh, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip ajaran agama kita. Nah, yang dilarang oleh ayat ini melemah dengan mengorbankan prinsip agama. Tetapi kalau melemah tidak mengorbankan prinsip, itu bagus. Nabi Muhammad pun begitu. Saya akan beri contoh lagi. Dulu, sewaktu terjadi apa yang dikenal dalam sejarah dengan perjanjian Hudaibiyah, itu Nabi Muhammad menulis, mendiktekan naskah perjanjian, tertulis begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kaum musyrik berkata, saya tidak mau pakai Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak kenal itu Rahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Itu bukan prinsip. Bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Oke, saya bisa terima itu. Tidak apa-apa kamu hapus Ar-Rahmanirrahim. Karena bukan prinsip. Hadza ma ahada alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah. Kata mereka, tidak, saya tidak mau ada Rasulullah. Saya tidak percaya kamu sebagai Rasul. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi melemah lagi. Oke, tidak ada salahnya. Yang penting, bahwa larangan melemah di sini apabila mengorbankan prinsip-prinsip agama. Waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin. Kullu biasa diartikan semua. Tapi di sini bukan maknanya semua. Maknanya tiap-tiap orang. Jadi satu orang pun jangan. Jangan kamu patuh kepada setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Kenapa sih orang bersumpah itu? Dia kalau suka bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, itu memberi kesan melecehkan nama Tuhan. Dan orang yang suka bersumpah itu sebenarnya dinilai tidak terpercaya. Saya akan berkata saya datang besok, ya kan? Kalau Anda percaya saya, tidak perlu minta saya sumpah ya. Jadi orang yang banyak bersumpah sebenarnya pertanda bahwa dia itu kurang terpercaya. Nah, jangan patuh kepada orang yang terpercaya, orang yang tidak terpercaya. Kula halafin, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Oh itu. La taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan jadikan nama Allah itu gampang kamu sebut-sebut dalam soal sumpah menyumpah. Fala tuti' kulla halafin mahin, mahin. Ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia dalam bentuk lain. Hina, apa artinya hina? Rendah. Mahin orang yang rendah. Ya kan? Fala tuti' kulla halafin mahin. Hamazin masya'in binamim. Hamaz itu kita biasa sebut ha, ya. Ha itu keluarnya dari tenggorokan dalam di sini. Kalau ha, ha itu ditekan nafas. Ha, ha, rasanya ada. Nah, hamaz itu orang yang menekan dan menusuk dengan lidahnya atau dengan tangannya. Siapa itu orang yang dinamai menusuk dengan lidahnya? Yang menyebut-nyebut orang di belakangnya menyangkut keburukannya, mengumpat, ya toh, oh itu si A itu begini, begini, begini, itu dalam bahasa agama ghibah. Itu sebenarnya dia menusuk, menusuknya dari belakang, itu sebenarnya dia dinamai hamaz, menusuk ghibah, oke. Masya'im binamim, masya' suka pejalan yang berkali-kali berjalan. Namim itu membawa rumor. Pembicaraan orang di sini dia sampaikan ke sana. Jangan patuhi orang semacam itu. Yang membawa berita boleh jadi benar. Saya dengar Mutia cerita begini, oh ini begini begini begini. Oh iya. Dia diam-diam pergi beritahu yang lain. Ini dia bilang begini begini begini. Itu namanya masya binamim. Yamshi berjalan. Masya pejalan yang sering kali berjalan membawa namimah. Membawa rumor, membawa pembicaraan orang yang di sini dibawa ke sana yang tujuannya memecah belah. Itu. Jangan patuh kepada orang itu. Ini nilai-nilai hidup bermasyarakat sebenarnya ini. Itu Nabi sejak dini. Saya katakan dalam episode yang lalu kemarin bahwa in lil khairi mu'tadin asim, menghalangi orang berbuat baik. Ada orang mau berbuat baik, ada orang mau bersedekah, dia mau kasih sedekah 100 ribu, dia terlalu banyak 100 ribu, 50 ribu aja, itu mana lil khair, menghalangi orang berbuat kebajikan. Ada lagi yang mengartikan mana'in lil khair dalam arti kikir, menghalangi pemberian uang. Uang itu, harta itu dalam bahasa agama khair. Khair itu artinya kebajikan. Jadi harta itu baik. Punya harta baik. Hanya syaratnya harus diperoleh secara baik dan disalurkan secara baik. Okay. Mana'in lil khair, mu'tadin asim. Mu'tadin suka melampaui batas. Suka menganiaya orang. Asim banyak dosanya. Jangan kamu patuh kepada orang-orang yang seperti ini. Di sini ada disebutkan 9 sifat buruk. Jangan lantas berkata, nanti kalau berkumpul kesembilan-sembilannya baru saya tidak patuh. Tidak, satu aja sifat buruk, jangan dekati orang itu. Dia bawa rumor aja, jangan dekati. Dia kikir aja, jangan dekati. Ini mu'tadin asim. Kata yang keras kepala itu otol. Ada yang berkata yang buncit karena suka makan, itu tanda-tanda. Itu sebabnya dalam ajaran tasawuf, dalam ajaran Islam, salah satu ajaran yang paling penting adalah mengurangi makan. Orang yang banyak makan gendut, orang yang banyak makan tidur banyak, ya toh. Padahal dalam ajaran agama dianjurkan untuk tidak berlebih tidur, bahkan di waktu malam bangun sahur, bangun tahajud dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini dia katakan utullin, ada yang mengartikan tadi saya katakan buncit karena banyak makan, ada yang mengartikan keras kepala, keras hati, ada yang mengartikan yang buruk perangainya. Utullim ba'da zalika zanim. Zanim. Ibu-ibu, bapak, kalau biasa lihat kambing, dia punya telinga menjulur ke bawah. Yang menjulur ke bawah itu, tempat giwang ini, itu namanya zanim. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang berlebih. Nah, dari kata ini, lantas diartikan, seorang, kita dengarkan, seorang yang dinisbahkan kepada yang bukan ayahnya. Artinya anak haram. Dia zanim. Nah, ayat ini oleh sementara ulama dikatakan turun menyangkut seorang yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ini orang kaya raya. Tetapi dia sangat membenci Nabi. Maka turun ayat-ayat ini menegur, mengingatkan Nabi jangan patuh kepadanya, sambil mengatakan itu orang jahat. Waktu turunnya ayat ini, orang ini sudah jadi tokoh, berkata saya dituduh oleh Quran sebagai anak haram. Maka dia pergi ancam ibunya. Ibu, terus terang ibu, saya ini anak siapa? Ibunya mengaku bahwa memang saya pernah berselingkuh dan lahirlah kamu. Nah, ini salah satu ayat yang oleh sementara ulama dikatakan pemberitaan gaib yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya, tidak ada yang tahu itu. Tapi utullim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin. Kenapa dia utul? Kenapa dia berlaku durhaka dan lain-lain sebagainya ini? Di sini disebut sebabnya an kana dza mali wa banin. Disebabkan karena dia punya harta banyak dan punya anak-anak yang sudah menjadi tokoh-tokoh. Salah satu anaknya yang kemudian menjadi tokoh itu adalah Khalid ibn al-Walid. Ya kan? Tokoh Islam itu. Dia juga sebelum masuk Islam, dialah faktor yang menjadikan kekalahan Nabi dalam perang Uhud. Tokoh. Ini al-Walid punya anak 10. Semua jadi-jadi. Tokoh dalam masyarakat. Jadi dia sombong. Dia angkuh. Kaya raya, punya anak, punya pengikut. Di sini diingatkan angkana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya oleh siapapun ayat-ayat kami, dia itu berkata, ini dongeng orang dulu. Kemudian dia katakan, sanasimuhu alal khurtum. Khurtum itu belalai gajah. Belalainya gajah itu serupa dengan hidung. Ya kan? Ayat ini menamakan hidung yang bersangkutan itu sebagai belalai gajah. Ayat ini berkata, sanasimuhu alal khurtub. Kami akan beri tanda belalainya. Itu dalam bahasa. Saya kira dalam bahasa Indonesia juga. Kalau ditonjolkan kata hidung, itu biasa memberi kesan buruk. Ya, hidung belang, nah, ya kan? Apalagi belum nampak batang hidungnya, ya. Menyebut hidung aja sudah memberi kesan buruk, ya. Apalagi kalau hidung itu tidak disebut hidung tapi dinamai belalai, lebih buruk lagi ya. Nah, ini ayat ini memberi gambaran kepada yang bersangkutan. Kepada ini, orang itu kami akan beri tanda hidungnya. Apa maknanya ini beri tanda hidungnya? Nah, bisa berarti bahwa kami akan beri dia tanda yang demikian jelas tentang keburukannya, sehingga keburukannya itu dikenal dan dikenang sepanjang masa. Itu satu maknanya. Makna yang kedua, yang lebih baik begini, kita tadi berkata, sementara ulama berpendapat bahwa ini turun menyangkut Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ini ikut peperangan Badar. Waktu perang Badar, dia luka. Tahu lukanya di mana? Di hidungnya. Jauh sebelum terjadinya perang Badar, kalau kita berkata surah ini turun pada tahun pertama hijrah, tahun pertama kenabian, itu 14 tahun kemudian terbukti. Dan memang Allah berkata di sini, kami akan beri tanda. Nah, apa yang disampaikan oleh ayat ini terbukti kebenarannya oleh sejarah, dan ini juga merupakan salah satu yang dijadikan oleh ulama sebagai bukti kebenaran Al-Quran yang bisa mengungkap kejadian yang akan datang sebelum terjadinya. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa ini nanti bakal diberi tanda hidungnya? Itu ayat kita yang kalau kita berkata bahwa sebenarnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad bahwa orang-orang musyrik ini akan berusaha untuk menjadikan kamu melupakan prinsip-prinsip ajaran agama. Jangan sampai kamu melupakan itu. Dan ini yang penting, boleh jadi caranya itu tidak secara langsung. Boleh jadi caranya itu secara perlahan, dan boleh jadi hal tersebut, penyimpangan dari nilai-nilai agama itu adalah akibat pergaulan dengan orang. Bergaul dengan tukang yang suka bersumpah, bergaul dengan ini, itu pada akhirnya dapat menyeret orang untuk sampai pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Saya kira itu ayat-ayat yang kita bahas. Baik Pak Quraisy. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesai dalam pembahasan ayat ke-8 hingga ayat ke-16 dari surah Al-Kalam. Dan untuk saat ini kita rehat sebentar sambil kita menikmati atau disegarkan oleh lagu-lagu Islami dari grup Bimbo berikut ini. Pernahkah kita bertanya, mana yang lebih utama? Memburu ilmu, memburu harta, kaya ilmu atau kaya harta? Dengar kawan, nasihat berguna, nasihat sahabat junjungan kita. Ilmu menjaga manusia, manusia menjaga harta. Bertambah ilmu dalam amalan, berkurang harta dibelanjakan. Ilmu ringan memikulnya, harta berat memikulnya. Ilmu menyinari hati, harta mengeraskan hati. Dengan ilmu, iman dan takwa, terkendali nafsu manusia. Harta didapat sewajarnya, memberi manfaat bagi sesama. Ilmu ringan memikulnya, harta berat memikulnya. Ilmu menyinari hati, harta mengeraskan hati. Dengan ilmu, iman dan takwa, terkendali nafsu manusia. Harta didapat sewajarnya, memberi manfaat bagi sesama. Harta didapat sewajarnya, memberi manfaat bagi sesama. Ini saatnya Pak Kuraj kita terima beberapa penanya ya dari Mbak Astri Ivo. Silakan untuk memulai. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tadi Ustadz menjelaskan mukadzib, orang yang mengatakan seseorang itu berbohong. Dan jangan patuh kepada orang yang berkata bahwa Islam itu salah. Siapa yang dimaksud di sini Ustadz? Apakah orang-orang Islam sendiri yang mengatakan bahwa hukum-hukum Allah atau Al-Quran itu salah, atau orang-orang di luar Islam? Dan bolehkah kita bekerja sama dengan mereka? Baik, kalau yang dimaksud di sini dari segi konteks adalah tokoh-tokoh kaum musyrik Mekah ketika itu, yang antara lain kita sudah sebut Al-Walid ibn al-Mughirah, boleh jadi Abu Jahal dan lain-lain sebagainya. Oke. Kalau kita melihat memperluas makna ini, maka sebenarnya yang dimaksud adalah siapapun, siapapun yang menilai bohong atau berbohong orang yang menyampaikan nilai-nilai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Siapapun. Langsung ke Mas Syahrullah, silahkan Mas. Saya menggarisbawahi kata asatirul awalin. Kata ini berulang kali diucapkan atau terdapat dalam surah-surah Al-Quran. Terus, apa sih perbedaan antara kata ustura yang merupakan mupret dari asatir dengan kata-kata kisah? Kemudian, banyak kata-kata yang diungkapkan atau perumpamaan yang diungkapkan dalam Al-Quran itu sebenarnya ada kaitannya dengan kondisi yang terjadi di zaman Arab dahulu. Malahan ada dalam beberapa literatur dikatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad pernah belajar dan menimba ilmu dari pendeta-pendeta. Dalam kata yang lebih bias lagi, bahwa Muhammad sebenarnya banyak mengimitasi tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani. Bagaimana penjelasannya dalam Al-Quran ini? Baik, apa perbedaan antara usturah dan kisah? Usturah itu kita bisa artikan mitos. Suatu kepercayaan dalam suatu masyarakat yang turun-temurun disampaikan yang tidak punya dasar dan yang selalu memberi kesan bahwa itu sebenarnya tidak benar. Kalau kisah itu, ada kisah dalam pengertian sesuatu yang benar-benar terjadi, yang kemudian dikisahkan, disampaikan tahap demi tahap, sesuai dengan episode kejadiannya, itu sejarah. Bisa juga kisah itu berupa kisah simbolik. Tetapi kisah-kisah dalam Al-Quran ini, baik yang simbolik maupun sesuai dengan kenyataan, semuanya itu mengantar seseorang kepada kebenaran. Saya mau beri contoh, ada kisah kita di Indonesia, maling kundang. Itu benar atau tidak itu? Tujuannya benar, mendidik anak untuk hormat pada orang tua. Tapi apa benar-benar terjadi atau tidak, itu bukan persoalan kita. Itu boleh jadi persoalan simbolik, kisah simbolik. Semua kisah Al-Quran itu bertujuan kebaikan, kebenaran dan sebagainya. Nah, soal meniru Nabi Muhammad belajar, itu kan dia pergi ke keluar Mekah sewaktu dia kecil dan hanya beberapa hari. Kira-kira beberapa hari orang bisa menyampaikan hal-hal yang semacam ini? Itu sudah pendapat yang sudah sangat tidak masuk di akal, ya. Bahwa ada kesamaan antara apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan apa yang terdapat dalam perjanjian lama atau baru, itu saya mau beri contoh. Satu orang 100 tahun yang lalu menggambar Candi Borobudur. Hari ini Anda ke Jogja, gambar Candi Borobudur. Apa itu berarti Anda meniru gambar yang 100 tahun yang lalu itu? Tidak kan? Kebetulan sumbernya sama. Nah, beginilah. Nabi Muhammad memperoleh informasi dari sumber Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Musa dan Isa bersumber dari sana. Sumbernya sama, saya tidak dinamai menjiplak dong. Jelas ya? Okay. Mas Ali Fahrudin, silahkan selanjutnya. Saya ingin menanyakan tentang ayat waddu law tudhinu fayudhinun. Dalam ayat ini seakan-akan Rasulullah itu disuruh untuk jangan bersikap lunak kepada orang-orang kafir. Nah, apabila kita hubungkan dengan ayat lain dalam surat Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَرِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ الْآيَةِ. Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan satu suruhan kepada Rasulullah agar bersikap lunak kepada orang-orang kafir. Nah, apakah ayat satu dengan yang lainnya ini sering bertentangan? Kemudian kalau dalam ayat ini memakai kata wud sementara di surat Ali Imran pakainya rahmah. Nah, di sini apa perbedaan antara mawaddah dan rahmah itu sendiri? Saya kira itu aja. Baik, yang pertama tadi sebenarnya sudah tersirat saya katakan bahwa waddu law tudhinu fayudhinun, bukan larangan bersikap lemah lembut. Dilarang bersikap lemah lembut, dilarang melemah kalau itu berkaitan dengan prinsip ajaran agama. Ya toh? Adapun fabima rahmatin minallahi lintalahum, itu bukan yang berkaitan dengan prinsip ajaran agama. Kamu harus bersikap lemah lembut, menampakkan sopan santun, menampakkan tanda kasih sayang dan lain-lain sebagainya kepada siapapun. Tetapi begitu berhadapan dengan prinsip, no. Kata, kalau bukan prinsip, mari kita cari jalan di mana kita itu jadi tidak bertentangan kan? Okay. Yang kedua, waddu dan rahmah. Ini beda. Dalam konteks ayat yang Anda tanyakan, waddu mereka itu amat senang. Ya kan? Kalau ayat fabima rahmatim minallah, disebabkan karena rahmat Allah yang tercurah kepadamu, jadi pelakunya berbeda. Nah, kalau Anda mau tanyakan apa perbedaan antara mawadda dan rahmah, biasanya rahmat itu tercurah kepada yang butuh. Kalau mawaddah tidak perlu yang butuh. Itu sebabnya dalam konteks hubungan suami istri jangan ada yang merasa butuh. Oh ini butuh maka saya beri dia. Tidak, kecintaan itu harus tulus. Dia butuh atau tidak butuh saya harus. Ya toh? Itu mawaddah. Kalau rahmat, waduh kasihan ya, ini orang butuh saya bantu, itu rahmat. Itu perbedaan antara mawaddah dan rahmat. Oke. Okay. Baik, Pak Quraish, sedikit kesimpulan dari bahasan kita hari ini, Pak Quraish. Iya, kalau kita ingin menyimpulkan begini, saya kira Al-Quran sejak dini memberikan tuntunan-tuntunan menyangkut siapa yang wajar untuk dijadikan teman bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini sikapnya. Sejak dini Al-Quran mengingatkan jangan sekali-kali mengorbankan akidah dan prinsip-prinsip ajaran agama apapun yang terjadi. Itu sejak dini. Kemudian dari ayat-ayat yang kita baca ini, dari tuntunan-tuntunan ini, Allah memberikan bukti kebenaran Al-Quran itu dengan jalan menjelaskan siapa si Al-Walid ibn al-Mughirah itu. Ini untuk lebih meyakinkan kita tentang kebenaran tuntunan ini. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab, juga tamu-tamu hari ini Mbak Asri Ivo, Mas Syahrul Iskandar, Mas Ali Fahrudin, ibu-ibu, bapak-bapak juga dari pengajian Radhatul Mutakin Kota Sukabumi, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Anda tentunya pemirsa karena setia bersama kami. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya untuk membahas lebih jauh lagi ayat-ayat dalam surah Al-Kalam. Saya Mutia Hafid, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.